that. Majelis kita di sore hari ini, hari ke 29 Dzulqa'dah di Ma'had Tahfidz Al-Banin, Ma'had An-Najiyah, adalah untuk membicarakan, mendiskusikan dan juga tausiah seputar makna dan tujuan-tujuan pendidikan serta segala hal yang terkait dengannya. Penting untuk disadari bahwa pendidikan ahli sunnah adalah sebuah pendidikan yang besar secara makna dan besar pula hasil yang diharapkan, tentu sekaligus besar tantangannya. Melebihi pendidikan-pendidikan lainnya. Pendidikan abna ahli sunnah, anak-anak ahli sunnah, adalah pendidikan yang ingin menciptakan anak-anak didik dengan pertolongan Allah sebagai salihin, muttaqin, bukan untuk menciptakan orang-orang yang pandai dan pintar, tetapi menjadikan mereka sebagai salihin, orang-orang saleh, saleh dalam keimanannya, saleh dalam akidahnya, saleh dalam hal ibadah dan juga akhlak muamalahnya. Ketika kita berbicara tentang kesolehan, ketahui bahwa itu adalah hidayah. Sementara hidayah bukan kita yang punya, bukan kita yang memilikinya. Allah telah menjadikan asbab, sebab-sebab takwa. Oleh karena itu, majelis kita di sore hari ini lebih arahnya membahas tentang asbab al-hidayah, asbab at-taqwa, sebab-sebab kita dapat meraih hidayah Allah untuk kita dan anak-anak kita. Maka dari itu penting untuk disadari bahwa perkara ini perkara yang berat, membutuhkan kesungguhan, keseriusan, kekhusyuan, keikhlasan, perjuangan. Nah, perlu diketahui bahwa adanya atau keberadaan pendidikan-pendidikan ahli sunnah yang salah satunya sekarang ada di Batam ini sangat dikhawatirkan dan ditakuti oleh musuh-musuh sunnah. Sangat dikhawatir, sangat ditakuti oleh musuh-musuh tauhid. Nah, barakallahu fikum. Melihat keadaan ini, maka yang pertama kita mengatakan barakallahu fikum, mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam amalan besar ini, bahwa kita sebagai penanggung jawab atau asatidah atau mudarrisin dan mudarrisat mengikhlaskan niat dalam amalan ini. Kedua, antum sebagai aulia uttalabah, kata orang sini wali murid, bahasa lebih tepatnya yang sering harus kita gunakan adalah waliyut talib kalau satu. Kalau banyak aulia uttalabah, para wali murid. Antum sebagai aulia uttalabah juga dituntut ikhlasun niyyah, bahwa antum mendidikkan anak-anak antum dalam tarbiyah salafiyah ini murni karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan hidayah dan kesolehan, ketakwaan untuk anak-anak antum. Jangan ada niat-niat yang lain. Ini menentukan ada tidaknya pertolongan Allah. Pendidikan ini kalau ditolong oleh Allah berhasil. Sebaliknya, kalau Allah tidak menolong, berat untuk berhasil, dan saya katakan tidak berhasil. Kalau Allah sudah tidak menolong, karena katakan tidak berhasil. Walaupun kita pontang-panting menyiapkannya siang, pagi, sore, malam, segala fasilitas kita siapkan, segala tenaga kita siapkan, kalau Allah sudah enggak ridha, enggak berhasil. Maka ikhlaskan, cari ridha-Nya Allah. Kita sebagai pengelola, para ustaz, mudarrisin dan mudarrisa, ustazah, mengikhlaskan niat. Nah, karena amalan ini juga di sisi lainnya amalan yang berat. Berat sekali. Kalau mau mencetak anak pintar, gampang. Mudah. Tapi menciptakan anak soleh, taqi, yang bertakwa, berat. Berapa banyak kita saksikan anak-anak, Masya Allah, memiliki kepandaian dan kecerdasan yang luar biasa. Cepat dalam menghafal Al-Quran. Cepat memahami pelajaran. Tapi subhanallah, dia enggak soleh. Dia enggak soleh. Dinukilkan dari sebagian ulama, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi sebuah pernyataan, la'anallahu adz-dzaka bila zaka. Allah melaknat kecerdasan yang tidak dibarengi dengan ketakwaan. Kalau kecerdasan, buahnya ahlul bid'ah yang lebih cerdas dari kita. Bishr al-Marisi, tokoh Mu'tazilah di masa Imam Ahmad. Haris al-Muhasibi. Husain al-Karabisi. Ini nama-nama besar. Orang-orang cerdas. Mungkin sulit didapati kecerdasan seperti itu di zaman ini. Tapi apa jadinya? Apa mereka dapat meraih kesolehan dengan kecerdasannya? Ternyata akidah mereka enggak soleh. Mu'tazilah. Akidah mereka. Walaupun soleh di sisi lainnya, dalam tanda kutip soleh. Yani, mereka ini ahli-ahli ibadah. Nama-nama tadi, Al-Marisi, Al-Karabisi, Wal-Muhasibi. Ahli ibadah, suka bersedekah, solidaritasnya tinggi, kepeduliannya, zikir, khusyuk, tapi akidahnya enggak saleh, Mu'tazilah. maka ikhlaskan niat kepada Allah sehingga kita sudah masuk pintu pertama untuk mendapatkan pertolongan Allah. Yang kedua, diharapkan dari para orang tua, ayah maupun ibu. Semoga nasihat ini juga sampai kepada ummahat. Dituntut dari para orang tua al-uswah hasanah wal qudwah hasanah, keteladanan yang baik dari para orang tua. Karena ini bicara kesolehan. Kalau kecerdasan, kepandaian bisa dikursuskan anak-anak. Panggil guru privat, ajarin anaknya bahasa Arab, hadis, fikih, Quran. Panggil guru privat, selesai. Nah, pintar. Nah, maka dari itu, sekali lagi, untuk menciptakan kesolehan ini, dituntut yang kedua dari kita adalah al-qudwah hasanah. Bicara al-qudwah hasanah luas sekali. Antum sebagai ayah, tentu antum menginginkan, waalaikumsalam, anak antum yang mungkin kelas 3 atau kelas 4 atau di bawah atau itu atau di atas itu, ingin menjadi anak yang bertutur kata yang sopan. Kalau antum benar menginginkan itu, perdengarkanlah kepada anak-anak antum, antum dan istri-istri antum di rumah, kata-kata yang sopan, kata-kata yang hasan. Ketika berbincang antum dengan istri, istri dengan antum, kalian wahai para istri, ketika berbincang di hadapan suami, bertutur katalah dengan tutur kata yang sopan, adab, akhlak. Jangan diperdengarkan kepada anak antum kata-kata yang kasar. Oh, kamu ini mas, ulangnya telat, misalnya. Anak dengar. Anak mendengar, menyaksikan pemandangan itu. Kalau dia seorang putri, dan dia telah menjadikan ibunya sebagai figur, bisa jadi nanti dia menjadi istri yang seperti itu juga. Terbentuk oleh karakter rumah tangganya, karakter keluarga. Antum sebagai suami, ketika berbicara dengan istri, bertutur katalah yang sopan. Kalau memang suatu kondisi antum harus marah kepada istri karena memang ada faktor yang memang harus marah, sebagaimana Rasulullah juga marah kepada istrinya. Pernah sebulan Rasulullah tidak menggauli istri-istrinya sampai sahabat mengira para istri itu sudah dicerai. Marah Rasulullah. Ya. Jangan dipertontonkan kepada anak-anak. Tahan diri. Jadilah orang yang bijak. Jangan diperdengarkan kepada anak-anak. Nah, ini kita sedang berbicara pendidikan. Mencari waktu yang tepat. Menghindar dari anak-anak. Mungkin anak-anak di bagaimana dicarikan cara dia keluar sejenak ke tempat yang bagus. Nah, karena antum tidak ingin memperdengarkan dan mempersaksikan, mempertontonkan kepada anak-anak percakapan-percakapan yang seperti itu. Karena itu bisa mengganggu mental anak-anak. Anak-anak melihat ummi dimarahi abi, muncul kadang-kadang dendam pada abi. Sehingga ketika abi mengajak kepada kesolehan, anak ini gak mau. Antum gak merasakan. Antum terlambat di dalam menilai perkembangan anak-anak. Beberapa keluhan anak-anak, Ustaz gak mau. Kalau disuruh ini angelnya sulit. Coba dikoreksi. Mungkin wibawa antum sudah jatuh. Atau anak-anak dendam kepada antum. Sebaliknya mungkin dendam kepada ibu yang memperlakukan ayahnya dengan perlakuan yang tidak pantas. Dia belajar di sekolah sopan santun. Dia belajar dalam buku-buku modul. akhlak. Tapi dia menyaksikan ummi seperti ini. Abi dihinakan. Abi dikata-katai dengan kata-kata yang enggak pantas. Ada kemarahan pada anak. Cuma kadang seringnya kita enggak mengikuti yang seperti itu. Cuek kita. Kasihan. Maka dari itu, kudwa hasanah. Kudwa hasanah berikutnya, keteladanan dalam beribadah. Anak-anak belajar ibadah-ibadah, baik ibadah yang terkait dengan lisan, tilawatul Quran, zikir, ya, ataupun ibadah yang sifatnya sholat, puasa. Anak-anak belajar di modul-modul. Tapi anak-anak enggak pernah menyaksikan, tidak pernah melihat adanya contoh di rumah. Abi sering terlambat sholat subuh. Abi enggak sholat berjamaah. Padahal anak-anak belajar sholat berjamaah wajib. Hampa. Yang dia pelajari di sekolah, di ma'had, hampa. Sholat itu hanya teori, enggak dituntut adanya amal. Sosok abinya jadi teladan. Pengaruhnya, ketika belajar di ma'had atau di sekolah, anak ini ogah-ogahan, jenuh, malas. Apa yang saya pelajarin? Tapi dia enggak bisa mengungkapkan. Namanya anak-anak. Biasanya langsung muncul dari reaksi dalam bentuk perbuatan. Nakal, suka mengganggu, malas. Ya, cemberut kalau disuruh belajar. Disuruh ibadah dia cemberut. Kalau ditelusuri ternyata faktornya adalah tidak adanya uswah hasanah di rumah dia tinggal. Dari ayah ataupun ibu. Enggak pernah melihat abah sholat duha. Abah selalu bangunnya menjelang azan. Azan subuh baru bangun. Enggak melihat abi atau ummi sholat witir. Terbentuklah karakter anak ini. Kecuali Allah menghendaki untuk melindungi anak ini dari dalam tanda kutip kejahatan kedua orang tuanya. Nah, Allah lindungin dia. Tapi kita enggak boleh berspekulasi bahwa anak kita ada termasuk yang dilindungi oleh Allah. Nah, enggak pernah melihat abinya baca Al-Qur'an. Sehingga anak enggak ada minat baca Al-Qur'an. Coba antum perhatikan bahwa pendidikan ini ternyata besar. Pendidikan ini sesuatu yang azim, yang tadi Anna di mukaddimah sudah mengatakan besar ini. Nah, tidak terlihat uswah hasanah pada kedua orang tuanya, abi atau umminya, untuk talabul ilmi. Dia belajar di kelas, dinasihatin oleh ustaz, ada buku modul menjelaskan tentang fadlul ilm wa ahlil ilm, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Belajar dia, dihimbau ilmu, diceritakan bagaimana ulama dan seterusnya. Tapi dia enggak melihat abi. Abi enggak pernah belajar. Abi enggak serius. Hadir enggak hadir taklim. Nah, anak-anak mendapatkan sesuatu yang hampa. Nah, hampa. Saya belajar ini untuk apa sih nanti? Barakallahu fikum. Kudwa hasanah. Dalam banyak hal. Antum tahu pendidikan di zaman ini. Tantangannya jauh lebih besar dari pendidikan di zaman para ulama kita. Jangankan zaman yang dulu. Zaman yang sekarang yang mereka hidup di negeri sana. di negeri Saudi Arabia atau di negeri Yaman. Tantangan di kita lebih besar, lebih dahsyat. Nah, mendidik anak-anak. Kalau tidak ada peran serta aktif dari kita sebagai orang tua, hayhat, hayhat. Berat rasanya untuk berhasil. Nah, anak-anak sudah hafal set 30 juz, alhamdulillah. Anak-anak sudah menguasai modul akidah, modul tauhid, modul fikih. Dia lulus dengan mumtaz, dengan cum laude. Alhamdulillah. Akhlaknya? Apakah dia menjadi orang yang ahli ibadah? Apakah dia menjadi orang yang tawadhu? Apakah dia menjadi orang yang berakhlak baik? Berapa banyak teman-teman belajar kita yang lebih pintar dari kita? Lebih pintar. Sampai kita itu terheran-heran melihat kepandaiannya. Pandai luar biasa. Di hampir semua disiplin ilmu. Tapi subhanallah. Memang kecerdasan yang tidak disertai dengan takwa itu jadi bumerang bagi pemiliknya. Keteladanan ya ikhwan dalam banyak hal. Saya katakan tadi pendidikan di zaman ini tantangannya berat. Jangankan antum yang seperti ini di lingkungan masyarakat yang semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Kemaksiatan demi kemaksiatan, kemungkaran demi kemungkaran, baik kemungkaran dan kemaksiatan yang terdengar dengan telinga ataupun yang terlihat dengan kedua mata. Kanan, kiri, muka, belakang. Mungkar. Jangankan yang seperti ini, kita yang dalam bentuk pondok pesantren dan di situ sudah ada lingkungan ahli sunnah. Itu tantangannya berat. Barakallahu fikum. Antum yang berada di tempat seperti ini dituntut perjuangannya lebih besar. Nah, maka dari itu perkara yang tadi saya sebutkan, permasalahan al-qudwal hasanah. Al-qudwal hasanah. Nah, itu sangat dituntut. Ibu juga demikian. Dituntut untuk serius talabul ilm. Nah, dituntut. Di antara bentuk tantangan, ana sebutkan tidak secara berurut, tapi semoga mewakili. Adanya alat-alat komunikasi yang berkembang dengan cepatnya, tingkat kecanggihannya, ini tantangan pendidikan. Dulu nggak ada tantangan. Dan kita memang sudah digiring oleh keadaan. Hampir nggak ada yang mengatakan nggak butuh kepada itu. Dulu awal sebelum munculnya HP, kita nggak butuh HP. HP masih jadul. Dulu tahun 2000-2001 ya, atau sebelumnya. Sudah cukup dengan telepon kabel. Bisa hidup, bisa beraktivitas, bisa berdagang, bisa ini. Tapi suasana membentuk kita, terus kita dirayu. Berkembang, enggak cukup HP yang dulu. Berkembang lagi, HP yang berikutnya bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Enggak cukup, berkembang lagi. Terus kita digiring secara sistematis. Sekarang sangat terbelakang dia kalau enggak punya WA. Nah, sangat terbelakang kalau dia tidak mengakses internet di zaman ini. Kitanya dibentuk, kita dipecundangi. Kita sudah ditunggangi. Sangat terbelakang kita. Ya, ada yang memang barakallahu fikum betul-betul memang butuh positif untuk kepentingan iman dan takwanya, untuk kepentingan ilmu, dakwah dan penyebaran ilmu. Namun tidak jarang dan tidak sedikit yang ternyata untuk hal-hal yang negatif. Nah, anak-anak di rumah menyaksikan ayah dan ibu. Abi di depan duduk. Ibu duduk di sini. Nah, juga terus. Mi itu anumi aku meroja. Ya, coba baca dulu ya. Anak melihat. Gimana sih, Umi? Mi ini, tunggu sebentar. Ini mau menyelesaikan ngetik ini. Masya Allah. Mau ke Abi, takut juga. Atau pemandangan Abi dan Umi kumpul. Di ruang tengah rumah. Abi dengan temannya. Umi dengan temannya. Anak menunggu. Ini menyita waktu Abi dan Umi. Menyita kasih sayang Abi dan Umi untuk anak-anak. Menyita waktu. Nah. Barakallahu fikum. Antum merasakan gak ini? Bahwa kita sudah digiring. Kehidupan kita dibentuk. Sekarang ini. Anak-anak melihat itu semua. Ini yang sederhana. Saya katakan yang sederhana. Belum lagi yang orang tua, Abi dan Umi, bermudah-mudahan dalam masalah ini. Untuk anaknya berinteraksi dengan apa yang namanya handphone, ditambah lagi Android. Betul, dia tidak membelikan, Abi dan Umi tidak membelikan HP Android. Tapi di rumah bebas. Anak bisa pegang kapan saja dia mau. Nah. Anak bisa mengoperasikannya. Saya kira antum bisa memahami maksud anak. Kalau anak sudah bisa mengoperasikan itu dan berinteraksi dengan dunia luar. Ya, seluas bumi ini. Dia berinteraksi. Apa yang akan didengar oleh anak kita dan apa yang akan dilihat oleh anak kita? Antum jawab dengan jawaban iman. Apa yang akan disaksikan oleh anak kita? Putri kita. Sehingga jangan kaget. Kok anak-anak, istri yang maaf saja sudah bercadar. Maaf, terpaksa saya sebutkan. Minta cerai dari suaminya. Bermula perkenalan melalui WA. Atau melalui BlackBerry pada waktu itu. Belum ada WA. Dengan seorang pria yang menampakkan kesolehan dalam BlackBerry itu. Suami bekerja. Kalau saya katakan suaminya juga, maaf saja, enggak punya cemburu dia. Urat kecemburuannya itu sudah enggak ada. Tahu urat kecemburuannya? Sudah enggak ada. Istri di rumah. Dia yakin istri dia adalah istri yang salihah. Mungkin salihah pada awalnya. Dibiarkan istrinya bergaul dengan dunia luas. Dengan syayatin. Al-ins. Siapa? Namanya HP. Antum tahu kadang-kadang masuk ke HP kita. Orang-orang gak dikenal. Tiba-tiba muncul. Ya. Subhanallah. Si perempuan tadi yang sudah bercadar. SMS, balas SMS. Sampai hatinya terpikat oleh kepada seorang pria jahat. Jahat merusak rumah tangga orang. Minta cerai dan pergi. Meninggalkan beberapa orang anaknya. Saya lupa persisnya 3 atau 4 anak. Bukan gadis. Ibu rumah tangga. Pergi dia. Ternyata setelah berjumpa dengan pria tadi, itu pria perokok, gak sholat. Kecewa dia. Sudah. Fata Morgana yang dia lihat itu kayak air yang segar tadi. Dia sudah berangan-angan. Di situ air yang menyegarkan. Ketika didatangi, enggak mendapatkan sesuatu. Kecuali dahaga yang bertambah. Akhirnya ingin kembali kepada suaminya. Dan suaminya mengatakan, pergi kamu. Jangan kembali lagi. Bagus. Tapi anak-anak hancur. Anak-anak jadi korban. Bingung, mana ummi? Ya ayuhar rijal. Wahai sekalian rijal, pemimpin rumah tangga, jadilah rijal. Jadilah rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, kaum laki itu adalah pemimpin, pembina, pembimbing terhadap kaum nisa. Jangan lemah. Jangan dhaif. Barakallahu fikum. Jangan dhaif. Jangan antum mengira bahwa yang di rumah selamat. Bahwa istri ana alhamdulillah setia sama ana. Al-qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati manusia ini, kalbu manusia ini ada di antara dua jemari Ar-Rahman, Allah. Allah bolak-balikkan sesuai yang Allah kehendaki dan itu ada sebabnya. Jangan merasa aman. Ummahat, kalian juga jaga keimanan kalian. Jaga harga diri kalian, kehormatan kalian sebagai muslimah salafiyah. Lah, anak-anak kalau itu pada orang tuanya terkena fitnah syahwat dan syubhat, lalu bagaimana dengan anak-anak? Tidak sedikit orang tua yang mengeluh, anak-anak Ustaz enggak taat, enggak mau lagi belajar. Padahal anak sudah memberikan fasilitas, menasihatin dia, tapi dia tetap. Coba lihat, evaluasi. Jangan menyalahkan anak-anak. Jangan anak-anak selalu disalahkan. Lihat. Jangan-jangan, yang seperti saya katakan, di rumah enggak ada teladan yang baik, uswah hasanah. Di rumah enggak ada ibadah. Lah, anak-anak diberi kemudahan di rumah berinteraksi dengan apa yang namanya Android. Sudah dia mengoperasikan. Hari pertama lolos, dia berhasil melihat ini, dia menghindar. Hari kedua iman berkurang. Hari ketiga bekal takwa menurun. Berikutnya hancur dia. Mulai malas untuk menghafal Al-Quran. Mulai malas untuk belajar akidah. Berangkat dia ke sekolah tapi sudah enggak ada niat sudah. Enggak ada niat sudah. Berangkat karena takut kepada orang tua. Tapi karena dia masih kecil, umur 3, 9, 10 tahun belum berontak. Tapi di saat dia baligh mulai muncul pemberontakan tadi. Muncul. Muantung kerasi dia. Dia sudah bisa melarikan diri. Dan sudah terjadi. Putri sebagian ikhwan. Mondok. Di pondok pesantren. Tanpa ana sebut itu di mana. Lari. Meninggalkan orang tuanya. Pergi ke pacarnya. Cadaran loh. Dari mana? HP. HP. Wahai Abi dan Ummi, kasihanilah anak-anak kalian. Wahai ayah dan ibu, rahmati anak-anak kalian, lindungi. Kalau kita tidak merahmati, tidak melindungi mereka, kita berkhianat. Nah, coba perhatikan, ini pendidikan. Ini pendidikan. Nah. Kemudian, tentu ma'had. Masya Allah, hujan ya. Ada yang jaketnya di luar atau apa, silakan diambil dulu. Maksimal. Tapi terdengar ya. Nah. Sebagian orang tua ada yang melabrak ma'had. Melabrak, tahu melabrak. Kok anak saya semakin hari di ma'had ini kok semakin nakal. Dulu nggak seperti ini. Ya, terus mau bilang apa? Coba dikoreksi. Hidayah anak antum belum tentu berada di ma'had ini. Belum tentu. Itu satu. Kedua, kita ini para ustadz, para pengajar, bukan yang memegang hidayah antum untuk dibagikan kayak bagi kue. Enggak. Ma'had hanya bisa berusaha, berjuang, berbenah, memperbaiki. Nah, dan kita, anak katakan kepada seluruh mudarrisin dimanapun, seluruh asatidzah, ustazah, untuk serius menangani pendidikan, ikhlaskan niat, jujur dalam mendidik, berikan teladan yang baik, disiplin, dan seterusnya. Itu tetap kita lakukan. Pembenahan ke dalam. Tapi pertanyaannya yang tadi sudah diulang-ulang, sudahkah para orang tua benar-benar serius dan jujur menginginkan hidayah untuk anaknya? Dia gak sadar bahwa ternyata anaknya, anak antum, pernah datang ke sekolah bawa memory card. Isinya na'udzubillah. Ditunjukkan kepada anak-anak yang lain. Ditelusuri, ternyata dia memanfaatkan HP-nya antum. Ketika antum lengah. Nah, kaget dia. Nah, maka dari itu, ayo kita sama-sama mengoreksi, sama-sama membenahi, sama-sama. Ma'had juga tidak lepas dari kekurangan. Ma'had tidak lepas dari kekhilafan. Baik pada sistemnya maupun pada personnya. Ya, kita hanya mengatakan saddidu wa qaribu. Berupaya untuk terus mendekat kepada kebaikan, mendekat kepada as-sadat. Ketepatan dan kebenaran di dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Nah, tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. tetapi tadi yang saya katakan, ayo kita berbenah kepada para orang tua. Ini yang tadi saya katakan, pendidikan ini berat. Berat ya ikhwan. Akan memahami maksud dari ucapan yang anak katakan ini, orang-orang yang menyelami bidang ini dan meresapinya dengan benar-benar, dia akan memahami kalimat berat. Tapi kita nasta'in billah, meminta tolong kepada Allah. Jangan berputus asa. Ista'inu billahi wasbiru. Mintalah tolong kalian kepada Allah dan bersabarlah. Ista'inu billah. Minta tolong dalam doa. Sungguh-sungguh antum dalam berdoa kepada Allah. Sungguh-sungguh. Dalam berdoa kepada Allah. Bangun di malam hari. Salat malam. Walaupun 3 rakaat. Doa. Minta kepada Allah. Di waktu duha. Salat duha. Minta kepada Allah. Istri diingatkan di rumah. Wahai istri. Jangan hanya sibuk dengan masak, dengan ini, dengan WA, dan yang lainnya. Salat duha. Baca Al-Quran. Mungkin dengan sebab amalan soleh yang kamu lakukan, anak kamu mendapatkan hidayah. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Di hadapan anak sekarang adalah para awliya talabah. Bukan para mudarrisin. Awliya talabah. Sehingga anak sangat berkepentingan untuk menyampaikan poin-poin yang sangat terkait. Agar ta'awun ini terwujud dengan baik. Ta'awun antara ma'had. Ma'had sifatnya adalah ingin berta'awun dengan para orang tua. Dalam pendidikan ini. Berta'awun. Mungkin para ustadz dan para mudarrisin, kalau boleh dalam tanda kutip mengikuti egoisnya, dengan kata lain atau dikatakan juga ingin menyelamatkan diri dan keluarga lah. Mungkin para ustadz sudahlah, anak-anak di rumah. Anak akan tekunin mereka. Anak akan ajarkan Quran. Anak akan ajarkan akhlak. Anak akan ajarkan akidah di rumah. Anak ajak yang laki-laki ke masjid. Pulang belajar lagi di rumah. Dengan sistem dan kurikulum pendidikan anak. Bisa para mudarrisin melakukan ini. Bisa. Tapi panggilan ta'awun. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Salinglah kalian menolong di atas kebajikan dan ketakwa, memanggil kita. Wa ta'awanu. Terpanggil pula dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha fi aunil 'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya pertolongan Allah akan bersama seorang hamba. Akan selalu bersama seorang hamba selama hamba itu selalu dalam upaya menolong saudaranya. Kita asatidzah, kita para mudarrisin, para ustazah sangat membutuhkan pertolongan Allah untuk mendapatkan hidayah untuk diri kita dan anak-anak kita. Ya Allah, semoga ta'awunnya kita menolong anak-anak ikhwan untuk belajar mengerti iman tentangmu ya Allah. Mengerti akidah tentang agamamu ini ya Allah. Mengerti tentang siapa nabimu ya Allah. Jadi sebab pertolonganmu turunnya hidayah untuk kami dan anak-anak kami. Itu yang memanggil kita. Karena pendidikan anak-anak ini betul-betul menyita waktu dan menyibukkan. Menyita waktu yang luar biasa. Kalau kami di Ma'had Jember, dari beberapa lembaga yang ada, lembaga TA atau TK, madrasah, tahfid, i'dadi, takhasus, TN, yang paling berat itu adalah menanganin anak-anak tahfiz madrasah. Tahfiz dan madrasah. Paling berat. Menyita waktu yang luar biasa, rapat demi rapat, diskusi demi diskusi. Tenaga yang dibutuhkan, hati yang selalu diuji. Tidak jarang seorang ustadz, seorang mudarris, bahkan seorang musyrif datang menemui asatidzah dalam keadaan menangis. Menghadapi kenakalan-kenakalan anak-anak. Menangis. Enggak kuat. kita sabarin, sabar, ini pahalanya besar, sabar ya akhi, ini pulang dia mengusap air matanya dan melanjutkan lagi semangat ta'awud. Ummahat, ustazah, ustazah, tidak sedikit yang menangis, disakiti, kadang-kadang disakiti oleh anak didik, kadang-kadang disakiti oleh aulia talaba, para orang tua. Datang ummahat tertentu melabrak, dilabrak, ini kenapa, kenapa gini, ini tidak bertanggung jawab. Masya Allah, padahal si ustazah tadi untuk mengajar ke pondok, dia pagi-pagi harus merapikan anaknya dia sendiri yang akan berangkat ke ma'had, dan bayinya dia rawat untuk berangkat ke ma'had. Sesampainya di ma'had dia harus menyusui anaknya, dia mengajar, diletakkan anaknya. Kalau orang umum anaknya bisa dititipkan, bisa dititipkan. Kita sekolah dulu hampir-hampir ya, hampir-hampir gak pernah melihat ada bu guru kita membawa bayinya. Iya kan? Hampir-hampir gak pernah melihat. Ternyata sebagian bayi kita, dia sudah dititipkan ke pembantu rumah tangga atau tempat penitipan. Nanti air susu ibunya ditaruh di sini. Macam-macam sekarang ini kegiatan. Dan anaknya paling cuma dua. Yang nomor satu sudah umur 15 tahun, yang nomor dua baru lahir. Kalau salafian, nah, dua tahun sekali punya anak, ada yang setahun setengah punya anak. Nah, saya pernah beli di toko susu untuk ibu hamil. Ditanya, ini untuk anak yang keberapa pak, kehamilan yang keberapa? Saya bilang dengan nada pelan, ke-8. Sampai begitu dia menjerit dalam hati, anak belum tahu Ustaz Hamzah. Dia bilang 17. Iya Ustaz Said. Nah sekarang 17, walau sudah lupa hitungannya. Nah, jerit dia histeris ya, sampai mau lepas yang dia pegang. Gitu dia. Padahal anak jawab baru yang ke-8. Nah, belum ustadz-ustadz yang lainnya, anaknya jauh di atas anak-anak. Salafiyat, wallahi kesian kita melihat ummahat berangkat dengan kereta dorongnya, si bayi di sini, kemudian yang agak lebih besar dia gendong dengan alat gendong, dan yang lebih besar dia tuntun. Berangkat mengajar dengan gaji sebulan 300 ribu. Di saat mengajar, bayi ditaruh di lantai. Perjuangan ya ikhwan. Di saat seperti itu ada seorang ummahat, seorang salah satu orang tua murid datang melabrak. Nah, anak katakan kalau di ma'had Jember, anak kumpulkan para orang tua, kita di sini tidak main-main, kita di sini serius. Ya. Yang merasa keberatan dan tidak bisa memberikan masukan yang positif kepada ma'ad dengan adab yang baik, silakan ambil anak antum dan jangan putus asa untuk hidayah anak antum. Anak antum belum tentu hidayahnya ada di pondok salafi Jember. Bisa saja di pondok lain. Tapi kami menyatakan minta maaf. Dan jangan ada anak katanya yang mencoba melabrak dan menyakitin para musyrif. Mereka bekerja sukarela, santri atau talib pullab yang dilibatkan mengajar, meluangkan waktunya, mengurangi jam tidurnya, jam istirahatnya. Ya, lelah. Kemudian ada yang walaupun dia seorang donatur, muhsinin ratusan juta, menyumbangkan kepada mahasiswa, anak katakan keluar dari sini. Kalau berani. Dan sudah anak katakan, kami gak main-main. Ana dan asatidah yang lainnya gak jarang kadang-kadang menegur serius kepada musyrif atau ustaz atau mudarris. Naam, kita gak main-main. siang malam rapat. Siang malam kita bermusyawarah. Bukan kita mengatakan tidak punya kekurangan, lah, tapi tolong ta'awun yang baik. Tolong dihargain. Bukan kami ingin dihargai dalam sebagai manusia biasa. Enggak, amalan ini loh, amalan ini dihargain. Bukan pribadi kami. Hargai. Maka ayuhas salafiyun, sekali lagi, ini amalan besar, menuntut keseriusan dari kita semuanya. Wallahi, kita sedang melakukan jihad fisabilillah. Kita sedang menghadapi musuh-musuh tauhid dari kuffar Yahud wan Nasara dan yang lainnya, dari kalangan munafikin ahlul bid'ah, orang-orang liberal Syiah Sufi dan yang lainnya. Kita sedang berperang menghadapi mereka dengan hujjah, dengan tombak-tombak ilmu. Wallahi, kita sedang berhadapan dengan mereka. Jangan ada yang mengganggu, jangan ada yang mengalihkan konsentrasi kita menghadapi mereka. Jangan. Biarkan tangan kami yang sudah habis tenaga ini untuk mengayunkan pedang ilmu dan melemparkan tombak hujjah kepada mereka. Jangan diganggu untuk habis tenaga kami. Jangan. Barakallahu fikum. Ayo bersama-sama kuatkan kami, kokohkan ini dengan ta'awun, dengan saling mencinta, peduli, adab dan akhlak. Enggak main-main, ini perjuangan besar. Ahlus sunnah sekarang hendak dikencet ahlus sunnah. Salafin ingin dihancurkan terus. Hari demi hari melalui berbagai cara. Sekarang dibuat kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang untuk menggencet salafin. Wallah, kalau kita tidak saling mencinta, kalau kita tidak berpegang teguh dengan akhlakul karimah, dengan salafiyah yang benar, Allah enggak tolong kita. Dan kalau Allah sudah enggak tolong kita, hancur kita. Hancur kita. Kalah di dunia, kalah kita enggak mendapatkan pahala. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, sekali lagi, ayo kita bangun sama-sama. Antum di rumah, didik anak-anak antum, beri contoh dalam semua bidang yang sebagiannya tadi sudah disebutkan. Termasuk ketika di rumah. Tentu di sekolah atau dari ma'had ada buku komunikasi, ada bukom, buku komunikasi ada. Nah, dibawa oleh anak-anak ke rumah. Tujuan dari buku komunikasi apa? Abu Asma. Orang tua. Nah, buku komunikasi. Namanya aja sudah buku komunikasi. Maksudnya apa? Komunikasi pihak ma'had dengan para orang tua. Dibawa oleh anak-anak di dalam tasnya. Guru sudah menulis, ustadzah sudah menulis, kemarin anak ini membawa uang dari rumah sebesar 200 ribu. Nah, misalkan catatan dari guru. Uang itu sementara kami tahan. Nah, masuk sampai ke rumah, gak ada jawaban dari orang tua. Ya, dibiarkan. Berapa hari ketemu di masjid, sudah dibaca buku komunikasi. Yang apa ya? Aduh, gak tahu. Masya Allah. Bukan masalah nilai 200 ribunya. Tapi kenapa anak-anak ini bisa pegang uang 200 ribu? Dari rumah. Contoh. Atau ditulis oleh ustadz atau ustazah. Nah, anak ini besok waktu atau jadwalnya kegiatan ini atau pelajaran ini tolong ya, disiapkan ini dan itunya. Si ibu ummi hanya sibuk kunjung sana, kunjung sini. WA sana, WA sini. Telepon ini, telepon itu. Abi juga demikian, berangkat pagi, pulang sore, sampai di rumah capek. Ya. Buku komunikasi tidak dibaca lagi. Besok anak berangkat sekolah, berangkat ke ma'had dalam keadaan tidak membawa pesan-pesan ma'had. Misalkan bawakan ini, pensil atau buku ini dan buku. Sampai di sekolah, mana bukunya? Enggak tahu, di mana ummi? Enggak disiapkan di rumah. Iya, ummi tadi sibuk, abi Ya Allah, ustaznya melihat ini gimana ini? Gimana ini? Nah. Atau ada tugas rumah, PR, wajib manzili, pekerjaan rumah, ya, tugas rumah. Sampai di sekolah, padahal sudah 3 hari yang lalu, mungkin satu mata pelajaran baru berulang 3 hari. Sudah 3 hari, PR dia dikerjakan oleh anak ini. Ustadz sudah berulang kali menasihatin sampai jenuh si anak ini. Ditelusuri ternyata di rumah gak ada peran orang tua untuk membantu. Ustaz, sekarang pelajaran anak-anak sudah agak tinggi, anak gak paham. Kan minta tolong. Bisa dilakukan, bisa diupayakan. Nah, ini contoh ya. Diadakannya buku komunikasi adalah untuk mengkomunikasikan, menghubungkan pihak ma'had dengan orang tua. Untuk mendidik ini anak di bawah, didik ini komunikasi, gimana ini anak. Orang tua juga berpesan tentang anaknya. Tulis misalkan, kalau khawatir dibaca oleh anak, antum tulis dalam surat khusus tertutup. Ini anak kemarin atau 2 hari yang lalu melakukan ini di rumah. Kami sudah mencoba menasehati, tapi ternyata dia tetap ngeyel, tetap menentang dan begini. Tulis. Sebagian orang tua, ada yang memang gak peduli dengan seperti itu. Ada yang memang menganggap, janganlah, jangan disampaikan ke ustadznya, aib anak kita ini tuh. Ini untuk dibenahi. Di sekolah, di ma'had, ada komitmen. Apa yang terkait dengan aib satu anak, itu dijaga baik-baik. Nah, maka orang tua sampaikan. Ini tolong. Pihak ma'had juga senang. Lihat. Ini ayah yang perhatian ini. Ini ibu yang juga perhatian sama anaknya. Nah, kiaskan permasalahan-permasalahan lainnya. Barakallahu fikum. Terkait dengan adanya buku komunikasi yang dibagikan dan dibawakan kepada setiap anak. Maghrib kurang berapa menit? Kurang 10 menit. 6 lewat 10 azannya. Berarti kurang 15 menit. Taib, 10 menit sebelum maghrib kita akhiri. Mengecek atau mengontrol kebersihan dan kerapian anak pada saat atau hendak berangkat sekolah, ma'had. Nah, ini juga seperti yang tadi. Dicek, dilihat. Kalau antum mau berangkat kerja naik mobil, dicek kan akinya, airnya dipanasin dulu, bersih apa enggak, ini alat-alat kantornya sudah dibawa enggak, jangan-jangan ada yang tertinggal, berkas-berkas yang dibutuhkan di kantor, ini itu, ya kan. Giliran anak, pendidikan iman dan akidah akhlak anak-anak, cuek dia. Si istri juga demikian, masya Allah. Nah, perhatiannya terhadap perabotan rumah, perabot rumah tangga, ininya diperhatikan, ininya rusak, dibenahin lagi, dicat lagi, ganti ini lagi. Ayah, ini anu ayah, pintunya gini, ini, masya Allah. Giliran anak, nggak ada kontrol. Seolah-olah materi, rumah, mobil, pekerjaan itu lebih berharga dari anak kita. Nah, ini juga penting, perhatian kepada urusan fisik anak. Nah, kalau seandainya kita akhiri, kira-kira ada waktu lagi kita berjumpa? Nah, para orang tua, masih ada waktu lagi? Hah? Masih? Nanti kita rundingkan lagi. Untuk sementara kita skors dulu karena suara di luar masya Allah Nah, cukup mengganggu. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.